Kita kembali kepada pembahasan hadis Ali radhiyallahu an, di mana beliau telah meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahwa dia telah melihat Rasulullah SAW menyapu atas kedua khufnya. Satu perkara yang ataupun faedah daripada riwayat Ali radhiyallahu anhu yang tidak terdapat pada riwayat sebelumnya, lebih-lebih lagi riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau kita perhatikan lafaz hadis ini, Nabi SAW menyapu atas zahir khufnya, ala zahiri khufai. Itu perbezaan. Adapun riwayat Mughirah, famasaha alaihima, Nabi SAW menyapu atas kedua ni. Jadi di sini, dalam riwayat ini, cara atau tempat Nabi SAW sapu lebih jelas, iaitu di zahir khufnya. Zahir tidak ada makna lain kecuali yang di atas, dan lawan daripada zahir adalah bawah ataupun batinnya, yakni tapak khuf tersebut. Itu satu perkara. Kemudian daripada sudut pendapat-pendapat ulama, kita lihat di dalam syarah itu surat 137 di bawah itu. Dalam hal itu, para ulama terbagi dua pendapat, iaitu tentang cara menyapu khuf atas ataupun bawah. Jadi pertama, memasukkan kedua tangan ke dalam air, kemudian meletakkan bahagian dalam tangan kiri di bawah tumit sepatu, sedangkan telapak tangan kanan diletakkan di atas jari-jarinya. Kemudian menjalankan tangan kanan ke arah betis dan tangan kiri ke arah ujung jari. Jadi kalau kita lihat, kalau ni khuf ni tengah-tengah ni, kanan, tangan kanan ni lepas celup dalam air, tangan kanan ni dekat ujung jari lah, ni jari kan. Yang tangan kiri ni dekat ujung betis. Jadi lepas tu disapu macam ni. Sapu dia. Action dia style juga lah kan. Ini adalah mengikut pendapat apa? Mengikut riwayat riwayat yang lemah ni, iaitu satu bawah khuf sekali. Ada tak dalil bagi mereka? Ataupun ini ada dalil bagi pendapat Imam Syafi'i? Jadi satu perkara yang kita kena tahu, sebenarnya hadis ini digunapakai oleh apa? Mazhab Syafi'i. Walaupun mereka tak wajibkan sapu bawah khuf, mereka kata sunnah. Kita sahkan hadis ini dan kita lihat hadis ini apa? Dhaif. Dan satu kecacatannya, ada tiga lah kecacatan yang kuat. Dan di dalam kitab mengatakan cara menyapu tadi berdasarkan dalil yang diriwayatkan dalam hadis Mughirah juga. Annahu sallallahu alaihi wasallam masa ala khuffaihi wa wada'a yadahu al-yumna ala khuffihi al-ayman wa yadahu al-yusra ala khuffihi al-aysar thumma masaha a'lahuma mashatan wahida ka'anni anzuru asabi'ahu ala al-khuffain. Bahawa Nabi SAW mengusap bahagian atas sepatunya dan meletakkan tangan kanannya atas sepatu kanan dan tangan kirinya di atas sepatu kiri, kemudian mengusap bahagian atas keduanya satu kali. Sepertinya aku melihat jari jemarinya di atas kedua sepatu. Hadis riwayat Al-Baihaqi, hadis ini munqati'. Ini silakan dulu. Tak kena dalilnya dengan apa? Dengan pendapatnya kan? Betul? Pendapat tadi apa? Sapu bawah, bawah tumit sepatu. Takkan digunakan dalil ini. Ini mungkin lagi selapan. Tak buat hukum masalah apa itu. Nak periksa. Jadi kalau ikut hadis Al-Mughirah riwayat Al-Baihaqi ini, Nabi SAW sapu sekali saja. Apa ni? Sekaligus kanan-kanan, kiri-kiri. Jadi hadis ini mengkotek maknanya terputus sanadnya. Permasalahan di sini bukan daripada sudut mana? Daripada sudut jari jemari atas atas khuf. Jari jemari atas khuf. Maksudnya bukan atas tapak tangan. Tapak tangan Nabi SAW tak kena khuf. Kalau bagaimanapun ini hadis ini insya-Allah kita akan lihat sekali lagi. Tapi yang pertama, cara pertama adalah sapu atas, sapu bawah. Ya. Baik, kedua, pendapat kedua, mengusap bahagian atas khuf tanpa mengusap bahagian bawahnya. Iaitu yang diterangkan oleh hadis Ali radhiyallahu anhu di atas. Adapun ukurannya yang sah, ada yang mengatakan tidak sah kecuali sebesar tiga jari dan dilakukan dengan tiga jari. Baik. Jadi sapu atas, tapi berapa banyak nak sapu? Mesti sapu semua yang ada di atas khuf tersebut. Maka mereka katakan kurang-kurang sebesar tiga jari dan kurang-kurang mesti pakai tiga jari. Jadi kenapa tiga, bukan lima, bukan tujuh? Cerita dia samalah. Tiga tu apa minimum? Tiga tu banyak. Asulus katil. Tak ada dalil yang apa ni yang khusus bagi mereka. Ini ijtihad saja. Kenapa tak semua khuf mesti disapu? Ini satu pertanyaan. Maka kata mereka, bila disebutkan menyapu atas khuf, maka asalnya berapa bahagian pun daripada khuf itu kalau dah disapu, dinamakan telah menyapu atasnya. Jadi mereka faham daripada sudut itu. Jadi paling kurang yang dinamakan telah menyapu atas khuf, maka cukuplah, sahlah. Tak semestinya kita sapu kesemuanya. Dan ini adalah pendapat yang benar, bahawa tidak wajib kita sapu keseluruhan atas khuf tersebut. Tetapi berapa banyak yang sah, yang benar dalam masalah ini adalah kebanyakan daripada khuf tersebut. Kebanyakan daripada khuf tersebut. Jangan terlalu sikit sangat. Kalau satu semua, bagus. Tapi tidak wajib. Baik, kalau orang tanya kenapa pula, kalau ada tak dalil lain untuk mengatakan tidak wajib menyapu seluruh khuf, maka kata mereka macam ni. Kadang-kadang orang tu kaki kecil pakai khuf besar. Ini pun disebut oleh fuqaha, saya teringatlah. Jadi kalau dia sapu, taruhlah kat depan yang kalau picit tu kena jari kan, ada kan pantas kasut. Dia sapu dekat situ, asalnya tak payah. Pasal apa? Kaki dia kat belakang lagi. Jadi maknanya dia sapu ekstra. Jadi mereka katakan mesti ada ruang lah ataupun apa sebagainya dalam apa ni bila kita pakai khuf, di mana apa ni kalau kita sapu mesti, apa ni semua pun sebenarnya tak wajib, sebab yang wajib adalah yang menutupi betul-betul, yang betul-betul menutupi kaki tersebut. Jadi mereka katakan tak wajib, tak perlu apa ni sapu semuanya. Itu antara hujah mereka lah dari sudut akal. Dan dari satu ada yang kita sebutkan tadi apa dia, daripada sudut bahasa, sapu asal sapu cukup. Kemudian ada pula yang mengatakan daripada kitab, sebesar tiga jari walaupun hanya dengan satu jari. Tadi tiga jari besar dia, size dia. Kemudian mesti guna tiga jari paling kurang. Lebih tak apa. Tapi sekarang pendapat kedua, besar tiga jari walaupun guna satu jari. Jadi satu, dua, tiga dah cukup. Taruh satu, dua, tiga. Sapu macam inilah. Sap kan? Tempat lain-lain dah cukup. Pakai satu jari. Tapi kalau pendapat pertama, macam itu tak sah. Mesti nak tiga jari, gini. Saja lah. Baik, yang lain, yang pendapat lain mengatakan tidak sah kecuali dengan mengusap lebih banyak. Lebih banyak maknanya, akthar a'zab, apa ni, mu'zamul khuf. Yang ni lebih banyak daripada bagian tu, khuf tersebut. Kebanyakan khuf tersebut, tadi. Baik, hadis Ali dan hadis Mughirah yang telah disebutkan tidak terdapat pertentangan dengan itu. Hadis Ali dan hadis Mughirah tak ada apa-apa pun tentang hal ini. Banyak jari ke tak banyak jari. Baik, betul ada riwayat dari Ali radhiyallahu anhu bahawa dia pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap bahagian atas sepatunya beberapa garis dengan jari jemarinya. Akan tetapi An-Nawawi berkata sesungguhnya hadis itu dhaif. Jadi macam mana Nabi SAW buat? Pakai jari je. Ada beberapa garis ke atas khufnya. Ada tandanya. Tapi saya periksa juga riwayat-riwayat itu boleh tahan jugalah. Macam ada juga yang menguatkannya. Baik, dan diriwayatkan dari Jabir bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlihatkan kepada sahabat yang diajarinya mengusap sepatu agar mengusap dengan tangannya dari bahagian depan sepatu hingga ke permulaan betis satu kali, dan beliau merenggangkan antara jari jemarinya. Penulis berkata sanadnya dhaif jiddan, lemah sekali. Jadi buka jari macam ni, batu sapu gini. Pakai jari ke pakai tapak? Pakai jari saja. Tapi hadis ni lemah sekali. Jadi satu riwayat tentang pakai jari. Tapi tetap tak ada sebut tiga jari ke satu jari kan? Jadi tetap tak ada dalil lah. Kecuali apa? Pakai jari saja. Baik, dengan demikian anda dapat ketahui bahawa mengenai cara dan ukurannya tidak diriwayatkan dalam hadis yang dapat dijadikan pegangan, kecuali hadis Ali radhiyallahu anhu mengenai keterangan tempat yang diusap. Yang ada cuma kat mana usap? Atas ke bawah? Atas. Berapa banyak nak usap? Tak ada cakap berapa banyak. Jadi macam tu kita balik kepada ijtihad. Ataupun yang bagusnya adalah kebanyakan khuf. Kebanyakan khuf tersebut. Baik, dan nampaknya jika seseorang telah melakukan apa yang disebut mengusap atas khuf menurut bahasa, maka hal itu sudah sah. Lagipun ini adalah apa ni, menyapu atas apa ni, ganti, bukan betul-betul basuh kaki kan, dia ganti saja. Jadi tentulah tidak dirinci dan keringanan rosak, cara sapunya pun diringan dan tak ada masalah dalam hal ini. Jadi tidak ada orang yang wajibkan sapu atas khuf sebagaimana yang kita apa ni lihat. Tak ada ulama mewajibkan wajib sapu keseluruhan khuf. Jadi itu permasalahan tentang hadis ini. Nah, ya, ada pun mengenai jangka waktu diperbolehkan yang mengusap diterangkan oleh hadis berikut. Jadi permasalahan hadis-hadis yang akan datang ni kesemuanya menerangkan tentang waktu mengusap. Tak sempat, kita cuba juga. Jadi hadis yang berikutnya, hadis yang ke-55, wa'an Safwan ibn Assal radhiyallahu anhu qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safran alla nanzi'a khifafana ثلاثه ايام ولا يليهن الا من جنابه ولكن من غائط وبول ونوم اخرجه النسائي والترمذي واللفظ له وابن خزيمه وصححه. Dari Sofwan bin Asal berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami jika dalam perjalanan agar tidak melepaskan khuf selama 3 hari 3 malam, baik kerana berak, kencing ataupun tidur, kecuali kerana janabah. Hadis riwayatkan An-Nasa'i dan Tirmizi, lafaz itu miliknya. Milik siapa? Lafaz itu miliknya, lafaz milik siapa? Dikeluarkan Nasa'i dan Tirmizi, lafaz itu milik siapa? Nasa'i ke Tirmizi? Tirmizi. Dia akan balik kepada yang paling dekat. Paling dekat Tirmizi ke Nasa'i? Berapa sentimeter dekat? Dia balik yang dekat, maksudnya aqrabul mazkur, yang paling dekat disebut. Ini memang kaedah dalam bahasa. Wa ibn Khuzaimah, dan dia juga dikeluarkan oleh Ibn Khuzaimah, wa sahahahu, dan keduanya mensahihkannya. Keduanya siapa pula? Tirmizi dan Ibn Khuzaimah. Paling dekat juga kan? Tapi entah, saya kena cek balik. Siapa ada teks bahasa Arab? Ada? Sohahahu ke? Sohahahu? Ada ni? Jadi dua orang lah. Kalau dua orang, yang Ibn Khuzaimah dan Tirmizi. Kalau tak ada alif tu, maknanya Ibn Khuzaimah seorang yang sahihkan ni. Baik, jadi hadis ini hadis yang amat masyhur, yang merupakan asal juga dalam bab menyapu atas khuf, tapi daripada sudut tempoh menyapu atas khuf yang dibenarkan. Baik. Jadi hadis ini daripada Safwan bin Asal. Dia berkata kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna. Jadi lagi sekali ada lafaz kana, lepas tu ada fi'il. Ini maknanya biasanya Nabi SAW, maknanya ini bukan sekali saja Nabi suruh kita bila kita musafir begitu dan begini, maknanya lebih daripada sekali. Itu asal lah yang apa ni diguna ataupun yang difahami oleh sebahagian ulama. Seperti dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalau kita ingat, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu tayammun kan fi tana'uli wa tarajjuli wa tuhuri wa fi sya'nihi. Adalah Nabi sallallahu apa ni suka dengan memulakan bahagian kanan ketika dalam apa begitu begini-begini. Jadi bukan sekali tapi selalu. Baik, itu fahaman sebahagian ulama usul fiqh. Sebahagian ulama usul fiqh kata tak semestinya. Ini tak kita sebutkan dahulu. Kadang-kadang Nabi SAW hanya kata sekali pun perawi kata kana. Nah. Baik, yang penting di sini adalah ya'muruna. Nabi SAW menyuruh kami itu dalam teks terjemahan. Tapi kalau terjemah kita perintah, bahasa kita lebih tepat lagi adalah Nabi SAW itu biasa memerintahkan kami. Ya'muruna amr. Perintah apa? Jika kami dalam safran. Safran itu jamak. Safar. Jadi maknanya musafir. Musafirin. Dan dalam lafaz lain, musafirin. Jadi bukan safaran, tapi safran. Nah, apabila kita dalam safar, maka janganlah kita gitu dan gini. Baik, safar di sini. Apa makna safar? Perjalanan keluar negeri, betul tak? Perjalanan keluar negeri. Tetapi berapa jauh yang dikirakan satu perjalanan luar negeri itu? Safar. Jadi kata ulama, safar ini ada dua pengertian. Satu safar qasir, safar pendek. Satu safar tawil, safar jauh. Safar dekat, safar jauh. Dan hukum untuk safar pendek dengan safar jauh ni kadang-kadang dia berbeza. Ada yang dibolehkan untuk safar panjang, tak boleh untuk safar pendek. Dua-dua nama safar. Nah, tapi dalam hadis ini kata ulama, safar yang dimaksudkan adalah safar yang jauh. Safar jauh yang mana? Safar di mana syariat membolehkan kita mengambil rukhsah-rukhsah safar. Seperti tidak berbuka puasa, tidak puasa dalam bulan Ramadan, seperti mengqasarkan solat. Nah. Baik. Itu safar jauhlah. Adapun safar pendek, safar juga. Baik. Tadi tu safar panjang, tu safar jauh. Berapa jauh? Maka kata ulama, dia adalah jauhnya dua marhalah. Dua marhalah kita mungkin tak faham. Ini unit, bukan unit metrik. Unit apalah zaman dulu. Lebih kurang ni adalah perjalanan unta. Perjalanan unta sehari semalam. 48 jam. Unta jalan berapa distance? Jalan bukan lari. Saya tak tahu unta tu jalan tak stop ke atau stop-stop. Kira unta jalan biasa. Yang penting ni agak-agak lah. Itu namakan marhalatan. Itu kalau dah sampai distance tu baru dinamakan safar. Baik, conversion kepada kilometer banyak mazhab. Pasal apa? Ini unik dulu. Dan ni cerita pasal unta jalan. Unta kecil, unta besar, kaki panjang, kaki pendek. Unta sihat, boleh lari atau jalan jauh. Yang penting susah lah nak ini kan. Tapi agak-agak, so yang masyur adalah 80 lebih kilometer. Saya pun lebih, saya tak ingat lebih dia berapa. Ada kata 90, ada kata 60 lebih. Yang afdal ambil yang paling sikit je, paling banyak. Ambil paling banyak, hati-hati. Jangan ambil paling sikit, ambil yang 60 lah. 60 je dah safar, nak senang. Jadi ambil yang paling jauh ni, bahasa jenis utas slow. Okay. Jadi itulah distance dia, 60 km. Kita ujung ke ujung Singapura baru 40 km tak sampai kan ya. Jadi ni mesti jauh lagi. Tapi itu bukan kira daripada tempat kita keluar daripada Masjid Siglap. Sebab Masjid Siglap pergi apa? Pergi Woodland dah berapa kilometer kan? 20 dah. Tak boleh kira, dia mesti kira daripada ujung tu. Daripada Woodland, custom baru start apa? Start kira. Jadi kalau dah sampai berapa? 90 km yang paling jauh. Kata mereka tu sampai air hitam zaman dulu tu. Air hitam lah favorite spot dia. Jadi yang itu baru dinamakan safar. Dah boleh qasar salat. Kalau tak nak puasa pun boleh. Kalau nak sapu atas kor, macam ni lah. Boleh sapu selama 3 hari. Nah, Dan kalau perempuan kalau nak kahwin cowboy, wali dah tak payah dah pakai wali. Okey, dah safar, safar jauh. Tapi kalau safar dekat-dekat, dekat angsana, dekat Johor, dekat K4, nak kahwin kat situ, kahwin cowboy tak boleh. Pakai wali hakim tak ada, tak jalan. Sebab di safar apa? Pendek. Sebab tu di sana ada hukum-hukum untuk safar dekat, ada hukum-hukum untuk safar, safar jauh. Jadi kat sini cuma cerita tentang safar, safar jauh. Yang betulnya kalau zaman sekarang, zaman ada handphone, ada internet, ada apa ni semuanya, awak sampai kat Mesir pun, kalau bapak tak kasih kahwin, haram kahwin. Dengan bapak, yang apa ni, bapak kalau tak jadi wali. Dan tak izinkan apa ni, kahwin. Nak tahu kenapa? Nak tahu kenapa? Zaman dahulu memang awak tak ada chance nak kasih tahu pada bapak di mana? Di Singapura. Ataupun di mana-mana. Kalau kita dah jauh, mana nak kasih tahu? Jadi dah ada orang nak datang, nak apa ni, nak kahwin. Nak apa, nak minang dan sebagainya. Tak ada wali. Pakai wali hakim yang boleh. Sebab apa? Syariat memang mudah kan untuk jalan pernikahan. Tapi zaman sekarang, senang nak dapat izin daripada wali. Telefon aja dapat, betul tak? Macam-macam cara, boleh tengok muka lagi. 3G. 3G kalau live, boleh. Kalau saya rasa lah, walaupun ulama belum cakap lagi. Tapi kalau tanya ulama, saya kata, bapak dekat Singapura, walaupun pergi majlis dekat mana, kan Thailand, dari jauh, Mesir ke, kat mana-mana ke, Amerika ke, boleh dia jadi wali live lah, dengan syarat live. Ya, sebab kita punya yang hadis Nabi SAW syaratkan itu, syaratkan amat berat. La nikaha illa bi wali, la nikaha illa bi wali, la nikaha illa bi wali. Dalam riwayat lain wa syahidain. Tidak ada nikah melainkan dengan wali. Tidak ada nikah dengan melainkan dengan wali. Dua sampai tiga kali. Satu riwayat tu melainkan dengan wali dan dua saksi. La nikah maknanya apa? Macam la solata illa di Fatihatil Kitab, tak ada solat kecuali dengan membaca Fatihah macam itu. Tak sah, tak sah, tak sah. Jadi berat. Dalam Quran semua mensyaratkan wali bagi apa ni? Bagi pernikahan. Tengok dalam surah Al-Baqarah tentang bab ini. Jadi senang-senang aja kita kata, alamak wali aku dekat negeri, aku berkafir, kita pakai wali hakim. Sebenarnya kalau ikut syariat, tidak sah. Sebab tak ada uzur kalau zaman kita sekarang. Saya tak percaya orang kata boleh. Ini kalau belum kahwin lah. Tapi kalau dah kahwin cowboy, saya rasa tak ada ulama akan kata tidak sah. Mahkamah pun banyak-banyak kata apa? Pergi kahwin lagi kat sini untuk register. Itu nanti kita akan sebutkan ada perbezaan berfatwa sebelum perkara itu berlaku dan fatwa selepas perkara itu berlaku. Sebab kalau kita tak sahkan nikah dia di golok tu atau di mana ke, apa jadi? Kita nak sebat zina, dia dapat anak, tak boleh nisbah kepada bapa, macam-macam hukum problem. Jadi sebab itu saya hampir-hampir tak ada ulama kalau dah terjadi kahwin macam ni yang kurang syarat ini, mereka mereka akan izinkan. Tapi berdosa tetap berdosa. Kan? Kesian tu budak perempuan belajar jauh-jauh ni pun ada soalan ni. Belajar jauh-jauh dekat universiti kat negeri Arab ke negeri orang putih ke negeri Afrika ke mana-mana, dia kahwin kat sana dengan tanpa wali. Padahal ni budak apa? Budak belajar agama. Bapak dia tak kata tak boleh, dia tak kisah juga, dia tetap kahwin juga dengan wali hakim. Sampai beranak pinak semua kat sana. Ni semua fasad. Siam-siam dah tak ada berkat. Jadi kesian bapak dia, jaga anak dia gitu ke jauh dan hantar sekolah apa semuanya, akhirnya dia apa? Dia belakangkan bapak. Kalau bapak tak izinkan, datuk izinkan, boleh tak? Datuk lagi power apa? Lagi banyak makan garam. Jawab ulama apa? Tak sah, tak boleh. Garam marah, betul lah. Sebab selalu cucu buat baik dengan datuk. Dan datuk selalu apa? Selalu geng dengan cucu. Selalu datuk defend cucu. Kalau kena marah dengan mak dan bapak, tak pakai. Datuk nenek memang tak boleh pakai. Lati orang lembut sangat, lembik. Bapa boleh. Mak jadi wali tak boleh. Abang ke pak cik ke apa sebut bapa aje kalau ada bapa. Bapa betul. Kalau ada tak ada baru dia pergi kepada apa? Kepada datuk. Dan seterusnya. Jadi cuba lihat apa di hukum-hukum syariat ini. Banyak orang yang mempermainkan ataupun suka-suka saja. Dan tentu Allah SWT apa yang Rasulnya mempunyai hikmah yang kuat mensyaratkan wali. Tak boleh lepas tu kita, tapi ada khilaf kan Ustaz? Tentang syaratnya wali sah nikah ni. Kan mazhab Hanafi kata tak payah wali. Jadi bila tan gini terus jadi fuqaha. Terus tahu khilaf apa semuanya. Inilah dia pasal nak kahwin. Jadi ini semuanya tak seharusnya. Pendapat tu pendapat lemah. Walaupun kita hormati, dia datang daripada hormat Abu Hanifah rahmat Allah dan ulama-ulama Hanafi. Tapi itu pendapat yang amat lemah sebab apa? Dia bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang sahih. Dah datang hadis, apa semua pendapat kita, kita tolak. Baik, jadi itu maksud safar kat sini, safar yang jauh. Jadi dia bukan hanya keluar negeri saja, sebagaimana mungkin yang difahami oleh sebagian orang. Tak bermakna keluar negeri pergi ulan saja, pergi mana? Pergi JB ya, setulang laut ke kat mana ke, semua dah boleh. Kasar salat tak boleh, shopping-shopping-shopping, kasar salat, jamak salat. Sebab Nabi SAW syaratkan apa? Distance juga. Dua-dua. Kalau tak boleh dapat distance, dia dengan apa ni, kalau tak boleh dapat keluar negeri, dia dengan dengan distance. Dan Nabi SAW kata, la la yahillu la yahillu lim ra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhira an tusafira masirata yawmin wa laylah illa ma'adhi mahram. Hadis mutafakun alih. La yahillu, bukan gitulah. La yahillu ke la apa, tapi tidak halal maksud dia bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk bersafar sejauh perjalanan sehari semalam melainkan dengan mahram. Jadi Nabi SAW masukkan safar ini, dia letakkan syarat iaitu masirata yaumin wa laylah. Jadi bukan setakat safar keluar negeri je, jauh dia jalan unta satu hari satu malam 48 jam. Saya dinamakan marhalatan, kira punya kira 90 km. Baik. Jadi apa Nabi SAW perintahkan kalau kita dalam safar, jangan kita tanggalkan khuf-khuf kita. Jadi ini larangan. Perintah untuk jangan tanggalkan khuf. Jadi kalau kita tanggalkan khuf, kita langgar perintah. Apa hukum langgar perintah Nabi SAW? Asalnya haram. Jadi maknanya sapu atas khuf ni bukan rukhsah lagi, ni azimah. Kalau pakai khuf mesti sah. Sapu kalau kita ambil zahir hadis ini. Tak apa, kita teruskan. Jangan cabut khuf kami selama 3 hari dan malam-malamnya. 3 hari dan malam-malamnya. Baik, jadi yang senang sekali adalah kita convert pakai matematik lah. Convert kepada hours, jam. Berapa jam? 3 hari, 3 malam. 72 jam. Itu paling senang untuk kita. Nah, ini pakai akal lah ni. Pakai akal, pakai max ni semua boleh pakai dalam dalam agama. Tak salah. Pasal untuk memahami Al-Quran dan Hadis, bukan untuk membolak Al-Quran dan Hadis. Kecuali disebabkan janabah. Yang ini jangan tanggalkan kecuali janabah. Jadi kalau janabah, maknanya tanggalkan. Itu maksud dia. Kecuali kerana janabah. Apa itu janabah? Memanggil hadas, hadas besar. Dan ada sebab-sebab hadas besar. Yang telah kita sebutkan dahulu, janabah ni ada dua makna ataupun dua sebab dinamakan janabah tu janabah. Yang pertama daripada makna dekat, jan maknanya dekat, jaru jiran yang dekat. Dan satu makna lagi mujanabah, maknanya jauh. Jadi dua makna terbalik. Itu interestingnya makna je kalimat janabah ni. Dia ada dua makna yang dua-dua berlawanan, tapi boleh difahamkan untuk makna janabah dalam syariat. Jadi dekat sebab apa? Bila dia bersama, dia dekat suami dengan isteri, itu yang apa ni akan berlakunya janabah. Dia telah bersetubuh. Kalau kita katakan sama ada keluar air mani ataupun tidak. Okay, kemudian daripada sudut makna jauh pula, sebab orang yang dalam janabah akan berjauhan, dia tidak dibenarkan dekat dengan solat dan perkara-perkara ibadah lain yang mensyaratkan dapat taharah. Jadi daripada sudut makna pertama, ia lihat daripada sebab janabah. Sebab janabah, jima, dekat. Dan daripada sudut makna yang kedua adalah kesan daripada janabah. Kesan daripada janabah itu jauh, tak boleh solat. Ini antara faedah. Walakin min ra'itin. Kerana Nabi SAW kata, kecuali kerana buang air besar, wa bau lin, dan buang air kecil, dan tidur. Maknanya kalau untuk tiga perkara ini tak perlu kita, kita diperintahkan agar tidak mencabut khuf kita tiga hari tiga malam. Jadi tiga perkara ini sekali-kali adalah ra'id, buang air besar, buang air kecil, dan tidur. Dan ia perkara-perkara yang ulama istilahkan sebagai perkara yang apa? Membatalkan wuduk. Jadi ini dalil dua atau tiga perkara ini membatalkan wuduk. Tidak ada masalah tentang ra'id dan bau. Ini adalah dua, adalah najis yang keluar daripada dua jalan, betul tak? Jadi kita boleh kiaskan tak? Semua yang keluar daripada dua jalan membatalkan wuduk. Boleh lah. Tak payah nak sebutkan perkara-perkara lain. Kita sebutkan yang digunakan oleh ulama. Tetapi naum ni, tidur ni, dia lain daripada yang dua. Okay, sebab itu kata ulama, tidur yang ni hukumnya sama dengan buang air besar dan buang air kecil. Jadi tidur saja kita namakan dia tidur, batal wuduk. Tapi tak perlu kalau kita pakai khuf untuk kita cabut khuf tersebut. Masih boleh sapu 3 hari 3 malam kalau kita musafir. Baik, mungkin kita tak bahaskan tentang apakah tidur itu membatalkan wuduk ataupun tidak. Tapi cukup kita isyaratkan bahawa hadis Sofwan bin Asal ini adalah dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan bahawa tidur, macam mana punya tidur pun membatalkan wuduk, asal dinamakan tidur. Tidur dalam solat, tidur ketika dengar khutbah, banyak orang tanya, dengar khutbah tidur. Tidur dalam kereta, tengah drive, tidur, janji nama tidur lah. Tidur duduk, tidur diri, tidur. Ada orang tidur diri? Ada, sekali tiga tidur diri. Baik, semua tidur tu membatalkan wuduk. Apa dalilnya? Hadis ni. Tak ada disebutkan bom, apa ni, tidur tu mesti tidur nyenyak. Kan, ikut hadis ni kan? Sama macam baul dengan ra'id. Air besar, air kecil. Air besar tu mesti banyak. Air kecil tu mesti banyak. Baru batal wuduk. Tak ada kan? Keluar je, batal. Sama lah, tidur je, batal. Itu dalil mereka ni. Dalil yang agak kuat. Dalil Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Baik. Tapi kita akan debat selepas ini yang akan membahaskan masalah ini secara terperinci, kita tangguhkan. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang paling sahih dalam bab tempoh menyapu atas khuf. Baik, balik kepada pembahasan hadis ini, terhukum-hukumnya. Nabi SAW perintahkan kita jangan cabut khuf. Zahirnya wajib, wajib kita sapu atas khuf. Tetapi ijma' ulama' mengatakan bahawa tidak wajib menyapu atas khuf. Kalau kita nak cabut, kita nak basuh kaki, boleh. Jadi apa makna perintah kat sini? Perintah apa? Perintah sunat. Sebab kalau dia bukan perintah wajib, dia mesti perintah sunat. Ada tak perintah sunat? Kita semua perintah mesti wajib. Ada semua perintah. Perintah itu ada dua macam. Satu perintah wajib, satu perintah sunat. Boleh tak? Sama juga larangan, bukan semua larangan haram. Ada larangan haram, ada larangan tidak haram, itu makruh. Tapi bila tu perintah bukan wajib, sunat saja. Itu kena lihat qarinah ataupun dalil lain yang mengeluarkan perintah tersebut daripada wajib kepada sunnah. Dan untuk hadis kita ini, qarinahnya adalah ijma' para ulama. Jadi kalau orang tu ada janabah, dia mesti cabut khufnya, kemudian dia mandi dan basuh kakinya semuanya sekali. Baik, walaupun dia musafir. Dan apa lagi yang sama hukum dengan janabah? Wanita, wanita haid. Wanita bersih daripada haid lah. Wanita bersih daripada nifas. Kalau dia musafir, dia pun kena apa ni? Tanggalkan khuf ni kalau dia pakai khuf. Nah. Ada apa-apa soalan? Kalau Johor Baru tu bukan masa satu safar, bukan distance safar, maka dia tak termasuk dalam hadis larangan tadi. Tidak halal bagi wanita yang beriman pada Allah dan akhirat keluar bermusafir satu hari satu malam kecuali dengan zain mahram. Maknanya kalau kurang dari satu hari satu malam masih boleh keluar walaupun tak ada mahram. Jadi jawabnya boleh, tidak berdosa. Jadi kalau dia nak belajar kat Marsa ke apa, tu masih dekat lagi boleh. Dan soalan ni, baik balik ni ada soalan yang betul-betul kena mengena dengan siapa. Saya seorang pelajar di madrasah, sekolah saya akan mengadakan study tour ke luar negeri. Kami akan pergi bersama kumpulan dan guru-guru. Jika diizin ibu bapa saya, adakah saya dikira safar tanpa mahram? Tentulah, ada mahram kan? Kalau guru dia mahram dia, kumpulan dia mahram dia, adalah mahram. Kalau tak ada, tak ada. Jadi senang cakap apa? Kalau ada mahram, ada mahram. Kalau tak ada mahram, safarnya itu dengan tak ada mahram. Tapi apakah maksudnya, adakah boleh atau tak boleh? Itu masalah lain. Okay, apakah guru-guru saya boleh dikira sebagai mahram? Apa makna mahram? Nabi SAW kata, ila ma'adhi mahram. Melainkan dengan mahram. Okay, mahram adalah orang-orang yang haram bernikah dengannya secara permanen. Secara apa? Permanen. Ada pun yang temporary, tak pakai. Temporary seperti apa? Isteri orang, suami orang. Ni sekarang dia tak boleh kahwin. Lepas tu boleh. Isteri pakcik, betul tak? Ataupun suami makcik, tu bukan mahram. Sebab apa? Sekarang dia tak boleh, temporary je. Misalnya macam tu lah. Dan lepas tu boleh permanen. Abang ipar, kakak ipar, ini semuanya temporary saja. Jadi kita tengah cakap mahram ni adalah mahram yang haram kita menikah dengannya selama-lamanya. Adapun wanita, guru-guru yang dan sebagainya, ini semua tentu bukan mahram daripada sudut bahasa dan juga daripada sudut syarak. Itulah Nabi SAW bercakap dengan bahasa Arab. Itu istilah mahram yang difaham oleh semua orang. Jadi sepatutnya itu semua tak boleh jadi mahram. Walau bagaimanapun masalah bersafar dengan mahram bagi wanita ni wajib ataupun tidak, ini terdapat khilaf di kalangan ulama. Jadi pendapat yang kita sebutkan tadi berdasarkan dalil tadi adalah pendapat yang mengatakan haram wanita bersafar melainkan dengan mahram. Itu dalil dia lah, antara dalilnya. Tapi ada pendapat kedua yang mengatakan boleh bersafar dengan tanpa mahram tapi dengan syarat. Syaratnya adalah hendaklah perjalanannya itu aman. Kemudian hendaklah perjalanan itu bersama dengan rifqah ma'munah. Maksudnya dengan wanita-wanita lain yang dipercayai. Tapi kalau wanita ramai pun, kumpulan ramai pun, tapi kalau semua tak boleh dipercayai, kalau lelaki masuk, orang buat bodoh saja, ataupun orang sendiri gatal-gatal habis. Jadi itu tak boleh pakai. Itu ada 100 wanita yang itu pun tak boleh pakai. Dan lelaki confirm tak boleh jadi mahram. Abang ipar lah boleh, pakcik yang sebelah ni boleh. Dah selalu daripada kecil jaga. Itu semua lebih danger daripada apa? Daripada wanita-wanita. Sebab dia lelaki, dia ada syahwat, dia lagi dalam safar dan sebagainya. Agaknya itu sebab orang banyak kahwin bila apa? Keluar negeri. Dia punya apa? Dia punya kepala semua lain dah jadi dah. Yang penting di sini adalah mereka syaratkan rifah makmunah, wanita-wanita, kumpulan wanita yang dipercaya. Boleh? Jadi dalam syariat, anak kecil yang belum baligh tak boleh jadi mahram. Tapi kita nampak apa? Dia tunang-tunang, tak dia boleh pergi kedai kopi bawa adik kecil. Ada mahram ataupun datang rumah ada adik. Itu semua tak jadi mah, tak boleh jadi mahram. Pergi haji bawa bawa anak kecil, itu semua bukan jadi mahram, dia tak boleh jadi mahram. Jadi mahram yang diberikan oleh pendapat kedua tu, yang bertanya oleh pendapat kedua tu adalah rifqah makmunah. Jadi perjalanan nyaman dan tidak ada betul ditemani oleh wanita-wanita yang dipercayai. Ini adalah pendapat Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Zaman sekarang yang gunakan pendapat beliau lah. Agak susah sekarang, zaman sekarang. Jadi mereka gunakan pendapat beliau. Tapi kebanyakan ulama lain masih bertegas dengan hadis lah, dengan dalil. Jadi ada dua pendapat, awak pilih. Saya tak nak jawab mana pendapat ini boleh ke tak boleh. Kalau mak bapak dah izinkan. Tapi saya ada satu hadis yang menguatkan pendapat tak boleh. Hadisnya yang tadi pergi study tour, betul tak? Bagus tak bagus? Belajar bagus. Taruhlah perjalanan aman. Tapi Nabi SAW, zaman Nabi SAW, ada seorang sahabat. Dia datang jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku telah ditulis dalam list bahawa untuk peperangan ini dan ini, ini aku mesti keluar. Dan isteriku nak buat haji pada tahun ini. Dan dia tak ada mahram. Macam mana? Pergi jihad ke? Di perang? Ataupun teman isteri? Agaknya macam mana kata apa? Pergi jihad lah. Ini kan zaman semua dah aman. Nabi SAW dah berkuasa. Mekah dan Madinah no problem. Betul tak? Dan banyak wanita-wanita yang dipercayai. Kau pergi jihad, isteri kau pergi sendiri. Tak, Nabi SAW tak jawab macam itu. Pergi temankan isterimu pergi haji. Kita cancel nama kau daripada jihad. Apa kita berdapat daripada hadis ini? Hadis-hadis yang sahih bahawa wajib hukumnya bersafar dengan mahram walaupun dia pergi haji. Sebab itu kata ulama semuanya, kalau wanita itu tak ada mahram untuk pergi haji, tidak wajib dia pergi haji. Tak wajib, tak dosa pun. Itu yang membuatkan pendapat ini. Walau bagaimanapun tetap ada khilaf. Nah. Ada soalan lain? Muamalat. Berurutan terusan. Nah. Cakap tak ada kan pendapat. Cakap itu wajib muamalat tu kan. Kemudian kita cakap sampai masjid kering lah. Dah kering semuanya. Can lah. Nak saya kasih can lah. Tak berani saya nak kasih can. Saya rasa ada jalan keluar lah. Cakap dengan cleaner ataupun ambil wuduk, time cleaner tak ada. ataupun belanja dia makan minum ke apa semua. Ha? Ataupun sampai wuduk, ah, sampai masjid ambil wuduk. Mungkin susah juga. Ha, tapi boleh juga sampai masjid. Tapi banyaklah cara dia. Ambil botol, besar-besar pun tak apa. Isi air banyak. Masuk dalam toilet. Dia pun tutup pintu. Ambil wuduk kat dalam. Kecap-kecap kat dalam memang tak salah kan? Ha. Saya rasa ada jalan-jalan lain yang boleh apa ni. Boleh kita ambil. Boleh? Mungkin ustaz lain mungkin dia ada pendapat lain lah. Mungkin dia nak ringankan. Allah tak tahu ni pasal satu orang. Tapi kalau ramai orang kan, ha, mungkin kita kasih keringanan lah. Ini baru satu orang, saya tak kasih keringanan. Ya. Benda kalau dah menyeluruh, dah susah sangat ramai orang, kita kasih can. Naik kereta api, naik bas, naik kapal terbang. Asal dia tak boleh ikhtilat, tak boleh campur lagi perempuan. Tapi zaman sekarang mana boleh, orang nak jalan, orang ada urusan. Jadi kita benarkan. Kata ni negeri-negeri Islam pun. Ustaz, nah. Dia kalau tunggu ambil duduk sampai kat masjid, rezeki banyak. Itulah dia kata buat betul. Buat betul. Tak payah queue. Jangan boleh. Mana-mana boleh ambil duduk. Sekarang zaman ni mana dia orang pakai kok? Pakai sepatu stokin. Ah, yalah. Memang ada pembahasan tentang stokin. Boot. Boot, kasut, stokin. Boleh tak ambil hukum apa ni khuf? Mungkin tempat kita dia tak pakai khuf, tempat negeri Arab, tempat negeri yang sejuk masih pakai khuf. Jadi itu pembahasan tak sempat kita nak bahaskan pasal kita ada hadis lepas ini. Dua hadis lepas ini tentang sapu atas. Bukan pasal stokin lah juga, tapi hampir dekat dengan stokin. Nah, kita tangguhkan pada pertemuan akan datang. Ada soalan lain? Satu lagi soalan? Tak ada ya? Baik, kita berhenti di sini dahulu. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.